Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, para jamaah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian sore setiap hari Senin di masjid yang mulia ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kita selalu mengingat bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Kitabullah, setelah Al-Quran. Dan para ulama ahli sunnah sepakat dan ijma atas menerimanya dan mengamalkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas Kitabul Haid, yaitu hukum seputar tentang haid, yang masuk di dalamnya tentang nifas dan tentang istihabah. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang apa itu istihabah dan hukum-hukum seputar istihabah, yaitu di bab yang ke-8 di hadis ke-207. Sekarang kita akan masuk ke hadis nomor 306, dan kita akan masuk ke hadis nomor 307 bab yang ke-9, yaitu tentang hukum tentang darah haid. Itu darah haid apabila mengenai kain. Jadi kalau darah haid menetes atau menimpa ke kain. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu ghasli damil mahidi. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an Fatimata bintil Munzir an Asma binti Abi Bakrin annaha qalat sa'alatim ra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-dammu minal haidati kaifa tasna, yani kaifa tasna'u. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asaba thawba ihdakunna ad-dammu minal haidati faltaq rushu thumma litandahu bima'in thumma liyusalli fihi. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Asbab qala akhbarani Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr Ibnul Harith an Abdurrahman Ibnul Qasim haddathahu an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat ihdana tahidu thumma taktarisu damma min thawbiha inda tutriha fataghsiluhu wa tamdahu ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Bab mencuci darah haid, bukan, maksudnya di sini bukan mandi dari darah haid, tapi di sini yang dimaksud mencuci kain atau sesuatu yang terkena darah haid. Jadi mencuci kain atau baju yang kena darah haid seperti apa? Imam Bukhari mengeluarkan dua hadis, yaitu dari jalannya Asma binti Abi Bakrin dan dari jalannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kedua-duanya adalah ummul mukminin, istri baginda Rasulullah. Tentunya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummul mukminin dan Asma adalah saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada hadis pertama, yaitu hadis Asma, beliau berkata, telah bertanya salah seorang wanita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang wanita. Faqalat, lalu beliau berkata, dikatakan bahwa yang bertanya ini adalah seorang wanita Ansor. Ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawba damu min haidah kaifa tasna? Jadi bagaimana pendapatmu apabila salah seorang di antara kaum wanita darah haidnya mengenai kainnya? Apa yang wajib dilakukan oleh wanita itu? Artinya kalau seorang wanita memakai baju, kemudian dia haid, lalu darah haidnya menetes atau mengenai kainnya. Maka baginda Rasulullah bersabda, "Idza asaba thawba ihdakuna damu minal haidati." Apabila darah haid mengenai pakaian salah seorang di antara kalian, yaitu kaum wanita, falatakrushu, maka wajib ia untuk mengeriknya. Jadi wajib dia untuk mengeriknya. Ya, mengeriknya dengan alat, bisa dengan kayu atau bisa dengan besi, dengan kuku, atau dengan alat apa saja. Tsumma litandahu bima'in, kemudian ia mempercikinya dengan air, yaitu membersihkannya dengan air. Tsumma litusalli fihi, kemudian dia salat dengan pakaian yang kena darah haid tersebut setelah dicuci. Pada hadis yang kedua, itu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, kanat ihdana tahidu, salah seorang di antara kami itu haid. Thumma taktari suddamma min thawbiha inda tutriha, maka ia mengerik darah yang ada di kainnya ketika setelah suci. Fataghsiluhu, lalu ia mencucinya. Mencuci artinya dibarengi dengan membilas. Watandauhu ala sa'irihi, kemudian memperciki atau memberikan cipratan air ke kain yang di sekitarnya. Artinya walaupun tidak terkena darah haidnya. Thumma tusalli fihi, kemudian ia salat dengan pakaiannya. Artinya pakaian yang terkena darah haidnya. Jadi setelah dicuci tentunya, maka dia salat dengan pakaian tersebut. Hadis ini telah lewat sebagiannya di dalam kitab wudu. Jadi hadis ini telah lewat dalam kitab wudu. Kedua hadis ini menjelaskan tentang hukum darah haid. Jadi menjelaskan hukum darah haid. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa darah haid itu najasatun bil ijma. Jadi darah haid itu najis berdasarkan ijma. Jadi darah haid itu najis berdasarkan ijma. Nah, telah lalu darah istihadhah tidak najis berdasarkan ijma. Darah nifas najis sama seperti darah haid. Jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang darah haid itu najis. Adapun dalil yang menunjukkan najisnya darah haid, di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum wanita yang pakaiannya terkena darah haid untuk dicuci. Waqala, ini al-ulama fil qaidah, al-aslu fi amri bil ghusli dilalatun ala najasah. Jadi kalau ada perintah mencuci, itu dalil bahwa sesuatu itu adalah najis. Jadi kalau ada perintah mencuci, menunjukkan hukum asal adalah najis. Seperti di sini perintah mencucinya. Yang kedua, pada hadis ini menjelaskan tentang kaifiyah tathhir damil haid minas saub. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara atau istilah kita kaifiyah menghilangkan najis darah haid dari kain. Apabila darah haid itu menimpa kain, maka kaifiyahnya seperti ini. Urutannya ada tiga. Jadi urutan dalam hadis ini ada tiga. Bagaimana seorang wanita atau ya kita juga membersihkan kain yang kena darah haid. Yang pertama, al-qarsu, yakni taqrisuhu, yaitu mengerik. Karena tentunya kalau darah itu noda kelihatan. Jadi kalau darah haid pasti mengena, itu ada bentuk zatnya pada kain gitu. Kalau bahasa Sunda ngelemeng gitu kan, pasti ada bekasnya gitu. Kalau darah membekas, maka dikerik. Bisa pakai sendok, bisa pakai pisau atau apa saja. Yaitu menggunakan alat. Menggunakan apa? Alat. Kemudian yang kedua, tagsiluhu, mencucinya. Jadi mencucinya. Ya, mencuci identik dengan membilas. Mencucinya. Kemudian yang ketiga, al-qarsu, yaitu mempericiki. Tandohu. Maka itu pencucian yang sempurna. Jadi pencucian yang sempurna. Di dalam riwayat lain, apabila pada kain itu ada asar dam, Apabila pada kain itu ada bekas, setelah dikerik, setelah dicuci dan diciprati air, masih tetap ada seperti bekasnya, maka itu tidak mengapa. La yadurruhu. Kata Nabi SAW, tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain. Jadi kalau kita udah usaha mengeriknya, kemudian mencucinya, kemudian mempercikinya, masih ada bekasnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, itu hukum yang kedua pada hadis ini. Yang ketiga, pada hadis ini menunjukkan bahwa pakaian wanita yang dipakai di waktu haid itu boleh dipakai untuk sholat. Jadi pakaian yang dipakai waktu haid maka boleh dipakai untuk sholat. Walaupun tidak dicuci. Kalau tidak ada darahnya tidak perlu dicuci. Jadi pakaian yang dipakai di waktu haid itu boleh dipakai untuk sholat. Sebagaimana dalam hadis ini, bahwa para wanita di saat itu sholat menggunakan pakaian yang dipakai waktu haid. Ya, kalau ada darah haidnya dicuci, kalau tidak ada darah haidnya ya tidak wajib dicuci. Ya, kalau wanita itu memakai pakaian kemudian tidak terkena darah haid, tidak wajib dicuci pakaiannya. Bisa dipakai untuk sholat walaupun tidak dicuci. Kalau ada darah haidnya baru dicuci, yang kena darah haidnya. Dan ini menunjukkan wasatiyatu syarita itil Islam. Yani Islam din wasatiyah. Ini menunjukkan Islam itu agama pertengahan. Yuwafiqul waqi. Islam itu agama pertengahan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Kalau orang-orang Yahudi gulu, di mana kain yang terkena najis itu wajib digunting tempatnya. Jadi pakaian yang kena najis tidak bisa dipakai, harus digunting. Kalau orang-orang Nasoro boleh beribadah walaupun memakai pakaian yang ada najisnya. Nah, umat Islam pertengahan. Pakaian yang kena dengan najis apabila telah dicuci boleh dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah yaitu sholat. Ini menunjukkan Islam din wasatiyah, din yang pertengahan. Kemudian yang terakhir yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, bahwa kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yakni kusurun fima yata'alluq bi umri dunya, bahwa kehidupan para sahabat itu ya mereka di saat-saat yang sempit dalam kehidupan dunia, dan mereka sabar dan mereka kuat. Mereka sabar dan mereka apa? Kuat. Walaupun sejumlah para sahabat memiliki harta yang luas. Nah, kita bisa lihat bab yang setelahnya. Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi di sini dikuatkan. Hal tusalli al-mar'atu fi thawbin hadat fihi? Qala hadasana Abu Nu'im Fadl ibn Dukain. Qala hadasana Ibrahim ibn Nafi an ibni Abi Najih an Mujahid, Mujahid ibn Ajda. Qala qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, ma kana ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi. Fa idza asabahu syai'un min dammin qalat biriqiha. Pokok so'athu bidufriha. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat dulu ya. Apakah seorang wanita sholat dengan pakaian yang dipakai ketika haid? Jadi kita udah ambil istimbat bab sebelumnya, tapi ini lebih khusus itu. Apakah wanita sholat dengan pakaian yang dipakai ketika haid? Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalannya Abu Nu'aim, itu Fadl ibnu Duken, sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, tidak ada bagi kami, katanya, kecuali satu pakaian saja. Ya, pakaian saja. Tahidhu fihi, dan kami haid di saat itu. Ya, kalau kita mungkin pakaian ini, pakaian keundangan, pakaian ini, pakaian itu, ya mungkin pakaian itu apa melimpah luah lah kita dari urusan dunia. Tapi para sahabiyah banyak yang pakaiannya cuma satu, jadi pakaian cuma satu. Apabila pakaiannya terkena sesuatu dari darah, maka membersihkannya dengan air ludahnya. Jadi dengan air ludahnya, kemudian mengeriknya, mengerik dengan kukunya. Di sini menunjukkan bahwa kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim salafus saleh, yang tentunya merupakan qudwah bagi kehidupan kita, jadi suri teladan bagi kehidupan kita. Memang para sahabat itu ya diuji dengan hal yang tentunya harus menjadi contoh bagi kita. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwa antum beribadah kepada Allah itu bukan untuk kaya. Bukan untuk menjadi orang kaya. Karena para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yang ibadahnya lebih sempurna bagi kita dibandingkan dengan kita. Jadi para sahabat yang sholat mereka, puasa mereka, amal mereka lebih sempurna bagi kita, tetapi sejumlah para sahabat itu sempit dunianya. Menunjukkan bahwa dilimpah luahkan harta bagi seseorang bukan pertanda bahwa Allah mencintai seorang hamba. Dan juga bukan pertanda bahwa seseorang itu ahlu ibadah. Dan juga menunjukkan bahwa orang beribadah kepada Allah, berpuasa, berzakat, bersedekah, menunaikan haji, ya, dan seluruh ibadah bukan tujuannya untuk agar kita menjadi orang kaya, agar harta kita melimpah luah, enggak ya. Tujuan ibadah kita adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk urusan dunia. Karena para sahabat ridwanullahi taala alaihim diuji dengan kesempitan dunia, dan mereka memiliki kesabaran, ya, ketabahan, istiqomah dalam Islam, dalam iman, dalam takwa, di dalam sunnah. Lihat di sini bagaimana tentang pakaian mereka, bahkan air di zaman para sahabat itu tidak melimpah luah seperti kita mendapatkan air hari ini. Kita di Indonesia mungkin air melimpah luah. Sehingga kalau orang Timur Tengah bilang orang Indonesia itu sangat boros menggunakan air, tapi sangat pelit menggunakan apa listrik gitu. Kalau di Timur Tengah listrik itu ya artinya murah. Kalau di kita listrik mahal. Tapi air apa? Air murah gitu. Ya. Itu ya dunia gitu. Nah, lihat di sini bahwa Aisyah mengatakan, pakaian kami ini cuma satu. Iya, pakaian yang dipakai untuk berdandan dipakai untuk head gitu kan. Artinya pakaiannya cuma satu, tidak banyak. Bahkan ketika mereka terkena darah haid, darah pakaiannya itu tidak serta-merta mendapatkan air. Maka sebagian mereka membersihkannya dengan air ludah. Jadi membersihkannya dengan air ludah, kemudian mengeriknya sehingga tidak ada. Ya, mungkin juga kita kali-kali kan suka ya dengan air ludah. Nah, di sini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, su'ubatul hayat di zamani an-nab sahabah. Artinya keterbatasan hidup berkaitan dengan dunia di saat itu. Ya, mereka diuji agar jadi contoh bagi kita bagaimana kesabaran mereka gitu. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwa pakaian yang dipakai ketika haid itu boleh dipakai salat. Ya, dipakai salat. Tapi tentunya syaratnya tadi, kalau ada darah haidnya maka dicuci. Kalau tidak ada darah haidnya tidak perlu dicuci. Di sini menunjukkan bahwa badan wanita yang haid itu suci. Dan keringat wanita yang haid adalah suci gitu. Jadi tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan keringatnya adalah najis, sehingga tidak boleh bercumbu, tidak boleh berkumpul dengan wanita yang haid. Tapi dalam syariat Islam, bahwa fisik wanita yang haid, keringat wanita yang haid adalah suci. Sebab di sini disebutkan pakaian yang dipakai ketika haid itu dipakai untuk sholat. Artinya setelah sucinya, setelah suci dari haid, maka mereka memakai pakaian yang dipakai waktu haid. Adapun sisi lain dalam hadis ini tentang hukum izalatu najasah. Jadi hukum menghilangkan najis. Najis, apabila najis itu ainiyah, maka wujub izalatu dzatiha. Artinya apabila najis itu bentuknya kelihatan zat, maka wajib hilang zatnya. Jadi wajib hilang zatnya. Jadi kalau najis itu seperti darah gitu kan, zat dihukumi darah haid adalah najis, kencing adalah najis, kotoran manusia adalah najis, maka menghilangkan najis itu wajib izalatu ainiha, yaitu hilang ainnya, hilang zatnya. Nah, seperti tadi darah, maka harus tidak ada. Dengan cara tadi dikerik, dicuci, dipericiki. Ya. Dan apabila najis itu hilang tanpa dengan air, maka pendapat yang hak itu suci. Jadi hilangnya najis tidak perlu dengan air. Bukan syarat dengan air. Apabila najis itu hilang ya dengan sesuatu yang lain air, maka najis itu tiada menurut pendapat yang hak. Hal ini sebagaimana di sini para sahabiah itu membersihkannya dengan air apa? Dengan air liur. Nah, bab selanjutnya, dan ini sangat penting untuk para wanita ini dipahami, juga untuk antumnya. Ini hadis bab sangat penting. Bab yang ke-12, hadis nomor 313. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu at-tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahidi. Hadatsana Abdullah ibn Wahab qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Hafsata qala Abu Abdullah, yani Imam Bukhari, au Hisham ibn Hassan an Hafsata an Ummi Atiyata anin Nabi sallallahu qalat kunna nunha anuhidda ala mautin fauqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashrin wa asra wala naqtahilu wala natatayyabu wala nalbisu thawban masbugon ila thawba asbin faqad ruhsalana inda tuhri idak tasarat ihdana min mahidiha binubdi min kusti adfarin wa kunna nanha anitibatil janaiz. Dan kita satukan dengan bab setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi wa kaifa taghsilu wa ta'khudhu firsata mumsikah fatatabi'u biha atharu dam. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibnu Saifiyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna imra'atan sa'alatin Nabi sallam an ghusliha minal mahidi fa amaraha kaifa taghsilu qala khudhi kirsatan min misk fatathuri biha qala kaifa atatahhar qala tathuri biha qala kaifa subhanallah fatatahhari biha qala kaifa atatahhar qala tatahhari biha qalat kaifa qala subhanallah tatatahhari fajabattuha ilayya faqultu tattabi'i biha athar dam. Ini dua hadis, dua bab. Bab seorang wanita ketika mandi dari haid menggunakan minyak wangi. Jadi ketika mandi dari haid menggunakan minyak wangi. Ya. Jadi ada beda dengan mandi janabah. Dari Abdullah ibnu Abdul Wahab sampai kepada Hafsah dari Ummu Atiyah dari Nabi Sallam, kunna, para wanita berkata, Ummu Atiyah, kami nunha, dilarang anuhidda, berihdad, yaitu berkabung, dilarang berkabung ala mayitin pokok salasin, kepada yang meninggal dunia lebih dari tiga hari. Jadi tidak boleh berkabung, ya, dari kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kepada suami, maka berihdad selama 4 bulan 10 hari. Ya. Tidak boleh bagi kami berdandan dengan menggunakan celak, artinya bercelak, dan juga tidak boleh memakai wewangian. Tidak boleh juga memakai wewangian. Dan tidak boleh juga memakai pakaian yang berwarna. Artinya berwarna. Ya. Kecuali diruhsahkan bagi kami apabila mandi setelah suci dari haidnya. Ya. Dan kami dilarang mengikuti jenazah. Kami dilarang mengikuti jenazah. Nah, ini hadis pertama. Nanti kita jelaskan. Pada bab yang ke-13, hadis nomor 214, bab seorang wanita menggosok, artinya menggosok dengan keras, yaitu menggosok badannya ketika mandi dari haidnya. Bab seorang wanita menggosok badannya apabila suci dari haid, artinya ketika mandi menggosok. Dan bagaimana seorang wanita mandi dengan menggunakan kain kasa untuk membersihkan farajnya. Jadi dibantu dengan air kain kasa ya, untuk membersihkan farajnya, yaitu membersihkan bekas haidnya. Nah, hadisnya lucu. Hadisnya lucu ya sini. Artinya sahabiah bertanya. Nah, maka Aisyah mengatakan, telah datang seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW ya, tentang wanita ya, haid mandi. Jadi tentang bagaimana wanita haid mandi. Maka Nabi SAW memerintahkan ya, kepada wanita itu, bagaimana engkau mandi. Artinya nyuruh Aisyah mengatakan, ya kamu saja jelaskan bagaimana kamu mandi. Maka dijelaskan mandi secara umum ya. Tapi ada tambahan. Ambillah olehmu ya, secarik atau secuil atau apa gitulah. Mengambil kain kasa. Jadi ambillah kain kasa atau apa jenisnya. Kemudian bersihkanlah dengannya. Ini si wanita terpaham-paham. Nanya lagi sampai 3 kali. Gimana katanya? Gitu. Maka kata Nabi SAW, ambil kain kasa, kemudian engkau bersuci dengannya. Mungkin si wanita ini, apakah yang dimaksud kain kasa untuk seluruh badannya atau apa? Gitu. Sehingga dia bertanya 3 kali. Nah, ketika wanita itu bertanya 3 kali dan tidak paham-paham, maka Nabi Salam itu berkata, Subhanallah, katanya. Ya mungkin ya menganggap, menggambarkan, ini orang nggak paham-paham katanya. Subhanallah. Fatatahhari biha, engkau bersuci dengannya. Akhirnya Aisyah itu narik dia ke belakang. Maneh mah gitu mencek orang Sunda. Itu paham-paham. Ya, akhirnya Aisyah itu bilang, seperti ini bilangnya, ya wajib diterjemahkan bilangnya. Sama kamu, masukkan itu tisu atau kain kasa ke farajmu, lalu bersihkanlah bekas darah itu. Baru si wanita itu apa? Paham. Jadi, mungkin hatta di zaman para sahabat ada orang yang lola, yang loadingnya apa? Lama gitu ya. Kalau dikasih tahu itu sulit gitu. Nah, ternyata ya itu sebagai contoh. Dalam kehidupan para sahabat juga ada. Di generasi terbaik gitu ya. Sebagai contoh bagi kita. Contohnya apa? Namanya ulama itu harus sabar gitu ya. Nabi SAW sabar gitu. Memenuhi kebutuhan sahabiah ini. Jadi menjawab sampai 3 kali. Enggak paham-paham. Tapi Nabi SAW sabar, mengatakan Subhanallah. Dan Nabi SAW itu mungkin tidak sepantasnya memberikan contoh waktu itu. Maka Aisyah yang menarik dia, dibawa ke belakang, dikasih tahu sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Jadi seperti ini ya, kehidupan natural gitu mencari ilmunya itu. Kalau tidak tahu benar-benar tidak tahu ya gitu. Kehidupan biasa saja gitu. Dan ini kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, sekarang kita akan ambil pelajaran dari 2 hadis ini. Jadi pelajaran dari 2 hadis ini. Kita ambil dulu 2 pelajaran berkaitan dengan kaifiyah mandi haid. Jadi mandi dari haid. Ya. Yang pertama, mandi dari haid itu seperti mandi junub. Artinya seperti mandi janabah, udah lewat. Jadi bagi para ummahat, bagi para akhwat, dipahami bahwa mandi dari berhentinya haid seperti mandi janabah. Ini seperti mandi janabah. Seperti apakah? Kita akan ulangi terlebih dahulu gitu. Jadi akan ulangi terlebih dahulu ya, yang itu rentetan mandi janabah. Mandi janabah yang sempurna gitu. Jadi mandi janabah yang sempurna. Yang pertama adalah niat untuk mandi junub. Jadi niat untuk mandi junub. Innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kemudian yang kedua, ghuslul kafain, yaitu mencuci kedua telapak tangan. Jadi mencuci kedua telapak tangan. Kalau dalam mandi janabah disunahkan mencuci faraj. Jadi disunahkan mencuci faraj. Tapi kita tidak masukkan di sini karena kita berbicara tentang mandi haid. Ketiga, yaitu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Yaitu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Itu tahapan yang ketiga. Yang keempat, berwudu seperti wudu untuk sholat. Artinya diawali dengan berwudu seperti wudu untuk sholat. Keempat, memasukkan jari-jari tangan kita yang telah kita masukkan ke air, yaitu ke pangkal rambut. Artinya begini, ke pangkal rambut. Ya, itu seperti itu. Apabila kita menyangka bahwa air telah masuk ke pangkal rambut, maka yang selanjutnya menuangkan air ke kepala, dimulai dari bagian yang kanan. Jadi menuangkan air ke kepala bagian kanan, kemudian bagian yang kiri 3 kali. Kemudian bagian yang kiri 3 kali. Artinya yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kemudian setelah itu adalah mencuci seluruh anggota badan. Mencuci seluruh anggota badan. Ya. Dan ini kaifiyah ya yang paling sempurna yang diajarkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian hadis hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kemudian juga disunahkan menggunakan handuk ya, mengeringkan badan. Ya. Untuk mandi dari haid itu ada beberapa tambahan sebagai kesempurnaan. Jadi sebagai kesempurnaan. Jadi ini untuk para ahwat. Yang pertama disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi bukan dalam Sahih Bukhari di sini, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diperintahkan untuk memakai daun sidr, daun bidara. Berarti di sini menunjukkan memakai yang wangi. Itu ketika mandi dari haid itu seyogyanya memakai sabun. Kenapa? Karena tabiatnya bahwa wanita selama haid biasanya badannya sedikit bau dari darah haidnya. Maka disunahkan untuk menggunakan wewangian. Jadi sabun wangi. Kemudian tidak mengapa airnya juga dikasih minyak wangi. Jadi airnya dikasih minyak wangi. Karena memang ya mungkin kalau sekarang ya kalau itu bukan ta'budi boleh, enggak apa-apa. Yaitu apa? Dikasih kembang apa itu namanya? Kembang bunga apa? Bunga ros, bunga apa itu untuk agar wangi? Hah? Ya, bunga pelangi atau apa aja ya? Yang ya bunga seribu bunga atau apa gitu ya. Itu tidak mengapa, asal bukan ta'ab, dalam arti tidak yakini ada apa-apa. Kita dalam bab tajamul, berdandan dan kebaikan. Ya. Karena di sini disebutkan dalam hadis ma'in wasidrin, tidak mengapa. Kemudian dalam riwayat yang kedua ini disunnahkan untuk wanita, maaf, khusus membersihkan paradnya gitu. Jadi khusus membersihkan tempat keluar darahnya. Tempat keluar darahnya dengan mengasih minyak wangi khusus yang dimasukkan ke kain kasa. Ya. Kapas lah bahasa Sunda mah gitu. Kain kasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu mencintai keindahan. Dan tentunya wanita ya, tentunya punya suami ya harus indah. Ya. Ini kesempurnaan, kesempurnaan. Bukan wajib, tetapi bab mustahabat, hukumnya sunnah saja, sempurna bagi wanita membersihkan. Jadi jelas bagi wanita harus seperti itu, artinya dianjurkan. Kemudian disunnahkan juga menggosok sehingga yakin bahwa air itu masuk apa ke kulit, dan tentunya adalku menggosok itu untuk lebih bersih, menggosok lebih bersih. Seperti dalam wudu juga dianjurkan menggosok. Jadi tidak hanya air mengalir, tetapi hendaklah menggosoknya. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, utiyan Nabi Sallam bisulusai mudin fajal ayat lukudiroahi. Nabi Sallam diberikan 2/3 mud, kemudian beliau menggosok hastanya, menggosok tangannya. Adalku. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Nah, kemudian bagi wanita yang dikepang, bagi wanita yang dikepang memiliki untun bahasa Sunda, dikepang atau digelung, apa digelung apa? Dibikin sanggul ya, sehingga maka dalam mandi junub biasa bukan dari haid itu cukup dimasukkan. Kemudian nanti air cukup dituangkan saja. Tetapi sebagian para ulama, dan ini adalah pendapat ulama di antara ulama Syafi'iyah, bahwa mandi dari haid itu dianjurkan untuk naqdud dhafair, yaitu membuka kepangnya. Jadi membuka apa? Kepangnya. Ketika mandi dari haid, bukan mandi dari jima atau mimpi atau junub namanya. Nah, jadi di situ ada sisi perbedaan sedikit antara mandi junub dengan mandi berhenti dari haid. Nah, itu yang bisa kita ambil hukum-hukum seputar mandi janabahnya atau mandi haidnya. Allah Ta'ala alam. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa hukum di dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang beberapa poin ya yang wajib kita pahami. Pertama di sini adalah menjelaskan hukum ihdad. Ya, ihdad yaitu larangan wanita bersolek memakai baju yang berwarna ya, dan keluar dari rumah di masa ihdadnya. Yaitu di sini maksudnya adalah iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pembahasan. Yang kedua, hukum wanita mengantarkan jenazah. kita jelaskan terlebih dahulu hal yang sederhana, ya, berkaitan dengan ada beberapa jenis iddahnya wanita. Kembali, itu bahasa sederhananya. Jadi wanita yang yaitu iddah yang hamil. Jadi wanita yang sedang hamil dicerai, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayadna hamlahun. Yang ketiga adalah iddah bagi wanita yang ditalak biasa, yang telah haid dan telah duhul. Jadi wanita yang ditalak setelah dijima dan wanita ini masih haid, maka iddahnya adalah salah satu quru. Jadi iddahnya salah satu quru, tiga kali haid atau diistilahkan tiga kali suci. Yang keempat adalah wanita yang ditalak, ima dia belum haid atau dia udah tidak haid. Anda mungkin anak kecil dinikah kemudian ditalak, belum haid. Atau wanita yang telah menopause, istilah kita, udah tidak haid kembali, maka iddahnya 3 bulan. Ini salah satu ashhur. Nah, ini apa? Perincian yang nasnya jelas dalam Quran. Jadi nasnya jelas dalam Quran. Nah, kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita bahas bagian terpenting yang ada dalam hadis ini. Bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan tidak hamil. Jadi ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil. Kalau ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil, maka pendapat yang benar tentunya iddahnya melahirkan, karena itu yang paling zahir, iddahnya melahirkan. Tapi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil dan dia adalah wanita, artinya apa, ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil, maka bagi dia menunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Lalu apa hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan iddah atau ihdad berkabung bagi wanita yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari? Maka yang pertama adalah ta'dhimu awamirillah. Ini ta'dhim syariatillah, mengagungkan syariat Allah taala. apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, ya kita tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah ini hikmah yang paling agung. Tapi ada hikmah-hikmah yang lain. Yang pertama, bahwa bara'atu rahmi, ya, jadi bebasnya rahim itu dari jejak air mani laki-laki, di mana 4 bulan 10 hari itu hari waktu di mana Allah meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Maka apabila seorang wanita dalam 4 bulan 10 hari tidak ada tanda-tanda, maka berarti memang wanita itu benar-benar tidak hamil. Benar-benar tidak hamil. Karena para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau seorang wanita ditinggal mati sama suaminya dan dia ternyata hamil baru seminggu, maka berarti idahnya lama. Jadi idahnya lama. Karena idahnya berarti hampir 9 bulan, gitu kan? Karena mungkin wanita itu ternyata dinyatakan dia positif mengandung baru seminggu. Berarti melahirkannya ya 9 bulan atau 7 bulan, 8 bulan, tergantung kondisinya tentunya. Tapi terkadang mungkin bisa pendek. Wanita yang sedang hamil dalam waktu 8 bulan ditinggal mati oleh suaminya, berarti idahnya cuma sebulan gitu. Jadi tidak 4 bulan 10 hari, karena idahnya melahirkan. Jadi itu perbedaannya. Jadi idahnya dengan melahirkan bisa panjang, idah dengan melahirkan bisa apa? Bisa pendek. Karena kalau seorang wanita ditinggal mati sama suaminya pada umur hamilan seminggu atau dua minggu, berarti idahnya apa? Panjang, sampai melahirkan. Tapi kalau suatu ketika mungkin seseorang wanita ditinggal mati oleh suaminya sedalam keadaan hamil, dan dia udah 9 bulan mungkin, bahkan seminggu lagi melahirkan, maka idahnya pendek sekali gitu. Karena idahnya sampai melahirkan. Nah, kenapa? Karena tentunya di situ baro'ah, kebebasnya pada rahim wanita itu jejak air mani suaminya. Sehingga kalau dinikah sama orang lain akan jelas tentang air maninya dan nasab dari anaknya. Nah, yang ketiga hikmahnya apa? Bahwa wanita wajib mengagungkan suami. Jadi dalam istilahnya bahwa istri itu mentaati suami, mengagungkan suami. Maka beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pagi-pagi istrinya meninggal dunia, sorenya boleh bagi suaminya nikah kembali. Hanya mungkin bertentangan dengan uruf, ya, menitega gitu lah kalau bahasa kita. Tapi kalau seorang suami istrinya meninggal dunia di pagi hari, sorenya telah menikah, itu sah dan tidak mengapa. Hanya mungkin kalau di Indonesia kita tidak bertentangan dengan perasaan itu orang Indonesia, ya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, di sini tentunya mutabaqah dengan perasaan gitu ya. Jadi sesuai dengan perasaan, ya, perasaan keluarganya gitu. Perasaan yang lainnya. Ya, maka itu yang harus kita pahami. Nah, karena ini penting, banyak pertanyaan. Apa yang wajib bagi wanita yang sedang menunggu iddah yang dinamakan dengan ihdad? Jadi, apa bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Yang pertama, dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Jadi wujub luzumu baitiha, wajib dia untuk tinggal di rumahnya. Kecuali li ajlil hajah, kecuali dalam kebutuhan primer, kebutuhan daruri yang tidak ada penopang lain. Kalau ibunya punya anak yang bisa ke pasar, yang bisa ini, ya, wanita yang sedang iddah ataupun wanita yang sedang ihdad itu dilarang pergi ke pasar. Dan juga tidak boleh untuk kerja, kecuali kalau dia sebagai pekerja resmi yang mungkin tidak dikasih apa? Tidak dikasih apa namanya? Tidak dikasih cuti kecuali beberapa hari saja. Dan dia merupakan tanggungan keluarganya. Maka dia keluar hanya untuk kerja. Tidak boleh nanti kongko dengan temannya gitu setelah kerja. Dia setelah kerja wajib pulang. Setelah kerja wajib cepat ke rumahnya, ya. Karena tentunya dinamakan ad-dururatu tubihu biqadariha, bahwa darurah dibolehkan dengan ukuran ada dorurinya itu. Jadi maaf kalau wanita sedang ihdad, ada tugas kerja, dia punya kewajiban keluarga, kemudian juga secara normatif kewajiban kerja, maka tidak boleh menambah jam keluar kerja dengan teman ikut kumpul, enggak, tetapi dengan seukuran. Kemudian juga tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang di situ menjadi daya tarik untuk laki-laki. Tapi juga bukan berarti harus kunyel, apa harus kucel, ya, bahasa Sunda ya. Juga bukan berarti pakaiannya harus kotor, bukan. Tetapi di saat ihdad itu memilih pakaian yang paling sederhana, bukan bergaya, tidak bergaya. Kemudian juga dilarang menggunakan berbagai bentuk wangi-wangian. Jadi tidak menggunakan berbentuk wangi-wangian. Kemudian tidak menggunakan berbagai bentuk perhiasan. Jadi selama ihdad tidak menggunakan berbagai bentuk apa? Perhiasan, cincin, anting dan sebagainya. Dilepas dulu, disimpan dulu ya selama ihdad. Kemudian juga tidak boleh ya bercelak. Ya, bercelak menggunakan shadow atau apa namanya gitu ya, saya enggak tahu ya. Ya ada di sini alis atau apa, dilarang selama ihdad itu ya, selama ihdad itu. Nah, kemudian yang terakhir bahasan dari hadis ini tentang hukum wanita mengantarkan jenazah. Jadi hukum wanita mengantarkan jenazah. Ya. Ini dalam hadis yang tentunya sangat jelas bahwa dalam hadis ini dikatakan bahwa wanita kami dilarang untuk mengantarkan jenazah. Dan bagaimana hukum wanita itu ziarah kubur? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita ziarah kubur kepada tiga kawal. Ada tiga pendapat tentang hukum wanita ziarah kubur. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, sama sekali tidak boleh. Dengan hadis la anna Rasulullah SAW zawaratul kubur. Jadi ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi SAW itu melarang para wanita berziarah kubur, melaknat. Ya. Jadi melaknat artinya atardu min rahmatillah, yang menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dan hadisnya adalah sahih. Yang kedua, jaiz lakin biduni kasrah, biduni kathir, biduni kasrah. Boleh tetapi tidak boleh sering gitu. Artinya sangat sedikit. Karena dinamakan zawaroh itu sering gitu ya, sering. Ya. Yang ketiga yang mengatakan boleh. Boleh. Yaitu dengan hadis yang mengatakan boleh keumuman kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang untuk ziarah kubur, maka sekarang silahkan. Ya, berarti katanya hukum untuk perempuan seperti hukum untuk apa? Laki-laki. Nah, yang kedua, hadisnya yang dipakai oleh sebagian para ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur adalah bahwa Nabi SAW lewat, lalu ada wanita sedang terseduk-seduk menangis di kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan isbir, sabar katanya. Maka wanita ini tidak tahu kalau yang berbicara adalah Rasul, sehingga ia mengatakan ilaika anni. Kata si wanita ini, kamu tidak merasakan seperti aku rasakan katanya. Kalaulah musibah ini menimpa kepadamu, engkau juga akan sedih seperti aku katanya. Maka Nabi SAW bergegas pergi. Lalu wanita ini nanya, yang tadi ngomong siapa? Rasul katanya. Lalu wanita ini bergegas menemui Nabi SAW dan menceritakan tadi. Maka Nabi SAW, as-sabru inda sudmatil ula. Kalau sekarang kamu sabar, katanya tidak begitu istimewa. Tapi sabar itu di waktu musibah menimpa. Maka sebagian para ulama mengatakan hadis ini sebagai dalil bahwa wanita boleh ziarah kubur. Karena sebagian sahabiah berarti melakukan ziarah apa? Ziarah kubur. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh, gitu ya. Jadi ada tiga pendapat. Tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, ya, yaitu hadis ini, kami dilarang mengikuti jenazah. Berarti kalau wanita itu hanya sampai menyolatkan, jadi ikut menyolatkan saja, tetapi tidak ikut apa? Menguburkan. Lalu apa hikmah kaum wanita dilarang itu? Karena kaum wanita itu lemah hatinya, lemah perasaannya, sehingga ditakutkan ketika dia ke kuburan meratap. Jadi sedih, kemudian sampai memeluk apa? Memeluk kuburan, menangis. Yang itu dilarang di dalam Islam, yaitu apa? Niyahah. Yaitu niyahah. Jadi bagi wanita lebih afdol tidak, ya, tidak mengantarkan jenazah ke kuburan. Wallahu taala alam. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, ya. Kita buka sebagian pertanyaan insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan kembali di kesempatan sore hari ini dari beberapa kisah dan juga tentunya faidah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita, yaitu tentang hukum seputar darah haid. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali dan kami mengajak bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat 0811-9552, mohon maaf, 0811-2425-255. Dan seperti biasa kami akan persilahkan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustadz secara lisan dan tentunya dengan pembahasan di luar tema bahasan kita pada sore hari ini, tidak mengapa. Kami persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya dari jamaah ikhwan, kita akan langsung bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang termasuk. Baik Ustaz, pertanyaan yang cukup banyak datang dari para ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah pada saat wanita haid masuk ke dalam masjid Ustaz atau teras-teras masjid untuk bermajelis taklim dan juga beberapa pertanyaan, yakni mengajar mengaji anak-anak. Dan juga ada yang bertanya, apa boleh wanita yang sedang haid? Maaf. Dan pertanyaan selanjutnya, adakah amalan-amalan doa-doa khusus ketika wanita yang telah selesai haidnya ingin mandi bersih, Ustaz? Dan yang terakhir, Ustaz, bolehkah wanita haid memandikan jenazah? Ada tiga pertanyaan. Kami silakan, Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya sebagian pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang-ulang, gitu ya. Tetapi ada pertanyaan yang mungkin berkesesuaian dengan hari ini, yaitu adakah bacaan dikir bagi wanita yang setelah haid? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada azkar, tidak ada zikir yang dihususkan oleh wanita yang habis haid, gitu ya. Ketika akan mandi janabahnya, kemudian ketika berhenti dari haid, itu tidak ada zikir khusus, ya, yang harus dibaca oleh wanita yang habis dari haidnya. Kemudian apa hukumnya wanita haid mengajar? Ya, mungkin kalau mengajar di madrasah, mengajar di sekolah, yang mana di situ mengajarkan umpamanya kitab fikih, mengajarkan kitab hadis, mengajarkan kitab bahasa Arab, maka wallahu ta'ala alam tidak mengapa. Tidak mengapa, sama sekali tidak ada larangan bagi wanita yang haid mengajarkan agama. Bahkan wanita yang haid berceramah juga tidak mengapa, kalau ceramahnya untuk kaum wanita ya. Kemudian hukum yang lain, sebagiannya sudah diulang-ulang, yaitu tentang hukum wanita haid masuk masjid. Ya, di sini tentunya para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita haid masuk masjid. Pertama, tidak ada dalil yang sharih jelas bahwa Nabi SAW melarang wanita haid masuk masjid. Sebagian para ulama yang berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk masjid itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah ayat 6 atau surah An-Nisa ayat 43. Ya. Ya, tentunya di sini surah An-Nisa ya. Yaitu ayat yang berbunyi, itu ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Bahwa di situ dikatakan bahwa orang yang sedang junub tidak boleh di masjid. Tidak boleh ke masjid kecuali kalau dia lewat saja gitu. Maka para ulama menggunakan kias, dalam istilahnya para ulama adalah kias aula. Jadi kalau orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid, maka apalagi wanita yang haid. Ya, wanita yang haid. Jadi itu berdalil dengan ayat. Tetapi tentunya mengkiaskan bahwa wanita yang haid itu tidak boleh ke masjid, itu tidak bisa kias. Sebab la kias fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Maka pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam bahwa tidak mengapa wanita haid berdiam di masjid dengan syarat tadi mampu menjaga darahnya untuk tidak mengenai masjid gitu ya. Kalau di luar ya itu tentunya lebih boleh wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, yang terakhir tadi hukum memandikan jenazah untuk hukum memandikan jenazah bagi wanita yang haid tidak mengapa juga, tidak ada dalil yang melarang itu. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk para penanya dan tentunya juga kita semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini di luar tema bahasan kita, masuk dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, bila puasa sunnah ayyumul bid dilakukan bertepatan 13 Hijriah pada hari Jumat, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Dan yang saya tahu berpuasa pada hari Jumat itu haram Ustaz menurut Islam. Nah. Oh, hari apa? Hari Jumat, puasa ayyumul bid Ustaz. Ya. Kalau puasa ayyumul bid bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 13-nya hari Jumat, kemudian tanggal 14-nya hari Sabtu, 15-nya hari Ahad, boleh enggak kita untuk sholat? Maaf, boleh kita untuk berpuasa? Boleh ya, boleh. Sebab yang tidak boleh itu takhsis hadhil ayyam bisiyam. Sebab yang tidak boleh itu menghususkan dan mengagungkan hari-hari itu dengan puasa yang takhsis pada hari Jumat. Adapun puasa-puasa dawatul asbab, adapun puasa yang ada sebabnya, bertepatan dengan hari itu tidak mengapa. Seperti saumu yaumi arafah fi yaumil jum'ah, saumu yaumi arafah fi yaumi sabtu, saumu yaumi arafah fi yaumil ahadi, aw saumu asura. Kalau puasa-puasa yang dawatul asbab, seperti puasa arafah bertepatan dengan hari Jumat tidak mengapa, karena bukan puasa di hari Jumat. Kalau juga bertepatan dengan hari Sabtu atau bertepatan dengan hari Ahad, maka tidak mengapa. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama, boleh kita berpuasa Arafah atau puasa Asyura di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Ahad. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz masih di luar tema pembahasan dan semoga bermanfaat. Ustaz, apa hukumnya orang yang melewati orang yang sedang sholat walaupun dia melewatinya karena darurat? Kemudian yang kedua, hukum sutroh, apakah hukumnya wajib Ustaz meskipun di ruangan yang sepi dan tidak dimungkinkan ada tidak adanya orang yang lewat Ustaz? Nah, menjadikan sutroh dalam sholat kita setidaknya sunnah mu'akadah. Jadi membuat sutroh di dalam waktu sholat setidaknya adalah sunnah mu'akadah. Sebagian para ulama itu berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya wajib. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya adalah wajib. Jadi menggunakan sutroh adalah hukumnya wajib. Ya. Hal itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza sholla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi sayyan." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat maka jadikanlah di tempat atau di depannya ya, yaitu sesuatu, sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya dalam riwayat yang lain bahwa apabila seseorang itu menggunakan sutroh ya, maka tidak akan mendorotkan kepadanya sesuatu yang lewat. Jadi dari sisi hukumnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib seperti Imam Ibnu Hazm, riwayat dari Imam Ahmad dan sejumlah para ulama, mereka mengatakan hukumnya wajib. Sebagian para ulama mengatakan sunnah mu'akadah. Kenapa dikatakan sunnah mu'akadah? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta salat di padang pasir, salat ketika safar, kemudian salat ketika salat Idul Adha, ketika salat Idul Fitri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu beliau membawa sutroh ya. Bahkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim itu sengaja membuatkan sutroh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilul anazah. Jadi mereka membawa anazah. Anazah itu tongkat yang memiliki dua cagak gitu di ujungnya ya, itu namanya anazah. Kemudian para sahabat menancapkannya ya, menancapkannya. Disebutkan dalam hadis tentang hukum sutroh ini, tentang hukum sutroh ya. Salah satunya adalah hukum melewat di depan orang yang sedang sholat ya. Nabi SAW mengatakan, kalaulah orang itu tahu, katanya, tentang dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat, maka ia akan lebih memilih untuk berdiam selama 40 tahun ketimbang dia harus melewati orang yang sedang sholat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan satu ancaman ya bagi orang yang lewat ya. Itu dalam hadis Abu Juhainam bahwa Nabi sallallahu mengatakan, "Lau ya'lamun nas ya, lau ya'lamul marru baina yadil musalli madza 'alaih minal ismi lakana yaqifa 40 khairan lahu min an yamura baina yadayhi." Kalaulah orang itu tahu tentang hukum bagi orang yang lewat di depan orang yang salat, maka dia lebih memilih untuk berdiam 40 kharif ya, 40 tahun ya. Jadi adabnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adab ya, adab. Tentang adab. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Idza shala ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyataza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apabila salat salah seorang di antara kita dan ada sutrahnya dan seseorang ingin lewat, maka boleh kita menahannya supaya dia kembali dan lewat di depan sutrah. Kalau dia maksa, maka boleh kita menghalanginya dengan lebih kuat lagi. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan seolah-olah falyuqatilhu bukan di pedang, bukan di ini, tapi boleh kita menahannya dengan kuat. Kalau tiba-tiba orang itu ditahan dengan tangan kita ditinju atau apa gitu kena, kemudian dia pingsan kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kisos bagi orang itu. Jadi damuhu hadar, darahnya adalah sia-sia. Ya. Tentunya adabnya harus kita tahu ya. Jangan sampai mungkin kalau sekarang tiba-tiba berantem orang sedang sholat dengan orang yang lewat. Ya di sini muro'ah menjaga ya, menjaga. Tapi ini hukum dari syariat Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Jadi ya kita ya apa harus menjaga. Nah, Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk pencerahan dan juga nasihatnya. Dan kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana hukum seorang suami yang masih sering berkomunikasi, bercanda gurau dengan akhwat lainnya, Ustaz? Dan bagaimana solusinya ketika suami sudah tidak ingin berbincang bersama dengan istrinya, Ustaz? Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, salah satu fitnah yang berkaitan dengan alat komunikasi, ya, salah satunya ya komunikasi dengan yang tidak layak untuk kita berkomunikasi gitu ya. Ya, kalau berkomunikasi dengan wanita mungkin selain istri atau saudara dengan alasan kebutuhan kerja, dengan alasan hal-hal yang dibutuhkan dalam dunia kerja, ya tidak mengapa kan gitu. Tetapi kalau itu berkaitan dengan mungkin ya seorang suami menelpon wanita kemudian ya menggunakan media kita WhatsApp ya untuk berkenalan dengan seorang wanita, karena tentunya hari ini ya memang tidak sedikit juga di antara kita ya pernikahan yang mungkin ya apa banyak begitu banyak gagalnya, karena banyak di antara kita juga pernikahan itu lewat perkenalan WA gitu. Ya PB-nya gitu kan, Facebook-nya atau Instagram-nya atau yang lainnya, dan ini tentunya merupakan bagian dari fitnah. Bagian dari fitnah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita suami terutama seyogianya banyak memahami tentang tujuan dari pernikahan. Makanya di dalam Al-Qur'an salah satu perjanjian yang disebutkan misakon ghalidha itu adalah pernikahan. Wa akhadna minkum misakon ghalidha. Jadi wa akhadna minkum misakon ghalidha. Jadi pernikahan yang dinamakan dengan misakon ghalidha menunjukkan apa? Bahwa pernikahan itu bukan permainan. Bahkan sekarang mungkin di dunia artis banyak orang yang nikah settingan. Dan ini tanda-tanda akhir zaman tentunya. Di mana pernikahan itu adalah sebagai sendagurau. Sebagai sendagurau. Padahal pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidha. Yang kedua, bahwa di antara tujuan pernikahan itu yang paling agung dari selain yang tadi disebutkan, bahwa pernikahan ini yang antum wajib pahami, yang ummahat wajib pahami, bahwa pernikahan ini pintu jalan ke surga yang paling agung. Dan hal yang akan mengalir kepada kita itu lewat pernikahan, melebihi dari hal yang lainnya. Ya, kalau kita punya anak, beda dengan punya harta. Punya anak beda dengan punya jabatan. Orang punya harta, rata-rata harta itu mati. Orang punya jabatan, ya mati, hilang jabatannya. Gak ada yang jabatan dibawa ke alam kubur. Gak ada harta yang dibawa ke alam kubur. Maka yang paling berharga bagi kita adalah keturunan kita, anak kita, cucu kita, yang lebih banyak mengalirkan pahala kepada kita. Maka oleh sebab itu, ya di situ. Kemudian, poin yang terakhir, walaupun banyak gitu ya. Dua ayat yang antum saya harus pahami. Allah mengatakan, Hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suami istri itu pakaian. Pakaian. Maka salah satu maknanya dari sekian makna ayat ini, dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya, bahwa laki-laki itu harus menjadi penghias bagi wanitanya. Dan seorang istri harus menjadi penghias bagi suaminya. Li'annaka tatajammal bimra'atik wa annal mar'ata tatajammal bi zawjiha. Seorang laki-laki itu adalah menghiasi istrinya, dan seorang istri adalah menghiasi suaminya. Suaminya. Ya. Kalau nikah itu tidak seperti itu neraka. Jadi rumahmu adalah nerakamu. Pernikahanmu adalah nerakamu, gitu. Bukan surgamu. Kita mengatakan baituka jannatu. Rumahmu adalah surgamu. Nah. Yang kedua, ayat populer ya, kita mengetahui min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya. Bahwa pernikahan ini sukna untuk menjadikan tempat tinggal, tempat kesenangan, tempat kenyamanan, tempat kenyamanan. Dan manusia tidak bisa nyaman kecuali punya tiga unsur. Jadi ada empat unsur yang manusia akan nyaman. Yang pertama, apabila berkumpul dengan jenisnya. Dan Allah telah menciptakan kita dengan jenisnya. Coba kalau kita nikah dengan jin, maka dilarang. Ada orang nikah dengan Nyi Roro Kidul gitu kan, itu cerita bohong ya. Dan itu khurafat. Dan tidak mungkin orang nikah dengan jin, karena bukan, dia tidak ada nyaman. Ya min ampusikum, satu jenis. Satu jenis. Kemudian ketenangan jiwa, ketentraman itu tidak mungkin kecuali dengan mahabbah, adanya cinta. Cinta. Maka tidak boleh antum mengatakan, ah saya mah yang penting solehah. Enggak. Tetapi apa? Lihatlah yang membuat antum mahabbah. Ya, kecantikannya harus dilihat. Gitu. Akhlaknya. Gitu. Walaupun yang abadi adalah akhlaknya, bukan kecantikannya. Tapi orang yang mau menikah, dilihat dulu. Lihatnya. Yang membuat mahabbah. Karena dalam pernikahan mesti ada cinta. Cinta. Mahabbah. Cinta. Walaupun dasar cinta yang abadi adalah apa? Agama. Nah, yang ketiga apa? Di situ apa? Atau poin yang kedua tadi. Ya. Jadi di situ tempatnya ada empat maksudnya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah rahmah. Yang ketiganya adalah rahmah, kasih sayang. Jadi kalau tadi seorang suami udah tidak, sang suami harus mentalak istrinya, dan seorang istri harus meminta hulu kepada suaminya. Kalau suami udah tidak kasih sayang, buat apa? Karena keluargamu adalah nerakamu. Gitu. Jadi suami yang tidak bisa lemah lembut kepada istrinya, yang tidak bisa bergurau, yang tidak bisa bercanda, yang tidak bisa bergurau, yang tidak bisa dengan istrinya dengan bahasa gitu, itu tidak bisa, harus indah. Yang keempatnya itu ta'awun. Kenapa? Karena rumah tangga itu seperti, kalau digambarkan rumah tangga itu seperti perusahaan, join. Kita itu join dengan istri kita, musyarakah. Musyarakah. Maka harus ta'awun. Saling tolong apa? Menolong. Di antaranya tolong menolong dalam ketakwaan. Contoh yang sederhana, biar suami itu tidak serong, bagaimana menolong suami? Ya berdandan, mempercantik diri bagi wanita, kan gitu. Setiap suami datang, usahakan bisa senyum. Setiap suami datang, usahakan bisa dandan, bisa menundukkan hatinya, bisa menenangkan hatinya, ya. Ya, bisa menenangkan hatinya. Ya, mungkin kalau istri kita punya syair-syair, ya syair itu menundukkan hati suami tidak mengapa. Ketika suami datang dikasih syair gitu. Ya. Dikasih syair, dikasih nasi gitu. Ya, asalkan jangan ketika datang suami bila Ijroil datang menjemput, wah ini. Ya jangan. Orang stres. Datang suami ya bikin gembira ya, jangan bikin syair yang intinya suami Ijroil datang menjemput itu. Ya syairnya yang lain gitu, yang bikin suami itu. Dia mengatakan cintaku tidak akan pernah sirna kepadamu. Mungkin kata-kata yang bisa itu. Wallahu ta'ala alam, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya dalam kehidupan ini.